tak kurang dirantau urang tan niai hati nio kapulang padang tak kurang dirantau urang pancan no tibo manim cari tido tapa surayo dirantau juang apulah dayo mencari tido tapa surayo dirantau juang. Oh Tuhan, tolong dengarkan doa kami si anak pasorayo.